perjalanan di malam hari, sekejap kembali namun penuh arti, menyibak tabir alam suci, karunia ilahi di malam yang sunyi. Rasulullah disucikan dirinya dengan air kesejukan dari surga yang abadi. Tunaikan tugas sebagai khalifah, menjalankan tugas teramat mulia. Bulan bintang tundukkan hati, langit buka diri kepada sang Nabi. Menembus pekat kabut malam, kilatan cahaya bukti keagungan. Menetes air mata Rasulullah, menikmati karunia dari Yang Maha Pencipta. Isra' Mi'raj, perjalanan yang suci, meninggikan derajat muslim sejati. Perjalanan di malam hari, sekejap kembali namun penuh arti, menyibak tabir alam suci, karunia ilahi di malam yang sunyi. Rasulullah disucikan dirinya dengan air kesejukan dari surga yang abadi. Tunaikan tugas sebagai khalifah, menjalankan tugas teramat mulia. Bulan bintang tundukkan hati, langit buka diri kepada sang Nabi. Menembus pekat kabut malam, kilatan cahaya bukti keagungan. Menetes air mata Rasulullah, menikmati karunia dari Yang Maha Pencipta. Isra' Mi'raj, perjalanan yang suci, meninggikan derajat muslim sejati. Menetes air mata Rasulullah, menikmati karunia Yang Maha Pencipta. Isra' Mi'raj, perjalanan yang suci, meninggikan derajat muslim sejati. Perjalanan di malam hari, sekejap kembali.